Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah سبحانه وتعالى. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah, terkhusus ibadah pada bulan Ramadan yang sangat mulia, yakni ibadah shaum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seluruh aktivitas itu sebagai amalan salihan mutakabbalan dan menjadi sebuah amal yang memudahkan ketaatan-ketaatan yang lainnya serta mendatangkan barokah untuk kita sendiri, kemudian untuk keluarga, untuk anak-anak, dan untuk kaum muslimin pada umumnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita pada hari ini masih dalam kitab yang tadinya adalah muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Hadi bin Ali Al-Madkhali yang temanya seputar ahammiyatul irtibati bil ulama, pentingnya kita terhubung kepada para ulama disebabkan mereka adalah orang-orang yang dipercayai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dijadikan sebagai saksi dalam kesaksiannya tentang tauhidullah. Mereka adalah orang-orang yang mulia, yang kemuliaannya itu sebagaimana disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyertakan kesaksian mereka dengan kesaksian Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung mereka, mengangkat mereka di kedudukan yang sangat mulia dan sangat tinggi derajatnya. Kemudian Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, qala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Katakanlah, hal yastawi. Maknanya kata Syekh, annahu la yastawi man kana aliman bi rabbihi wa ahkami syar'ihi wa bi dinihi. La yastawi huwa wa man la ya'lamu syai'an min dhalika. Salah satu ayat yang menerangkan tentang kedudukan para ulama, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tahu tentang Rabbnya, sehingga tidak ada yang sama. Tidak akan sama orang yang keadaannya mengetahui Allah, mengetahui syariatnya, hukum-hukum syariatnya, mengetahui agamanya. La yastawi huwa wa man la ya'lamu syai'an min dhalika. Tidaklah orang yang seperti itu sama dengan orang-orang yang tidak mengetahui sedikit pun tentang Rabbnya, tentang hukum-hukum syariatnya, tentang agamanya. Permisalannya kata Syekh, kama annahu la yastawi sawadu wal bayad wa dhullamu wa dhiya. La yumkinu an yastawi. Sebagaimana hal ini tidak, atau kita lihat tidak akan pernah sama yang hitam dengan yang putih, kegelapan dengan cahaya, keduanya tidak mungkin berbeda, tidak mungkin sama. Demikian juga dengan seorang alim dan bukan seorang alim. Wa hakadha la yumkinu an yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Demikian juga tidak akan mungkin sama antara orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu. Yaqulu jalla wa ala dalan ala manzilatihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini kata Syekh sebagai dalil yang menunjukkan kedudukan mereka, para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Wa hadha dalilun 'ala manzilati haula'il ulama. Ini adalah dalil atau bukti yang menunjukkan tingginya kedudukan mereka, yakni para ulama, alladzina yurtabatu bihim. Mereka adalah orang-orang yang layak untuk kita selalu terhubung dengan mereka, wa yulzamu gharzuhum, dan mereka adalah orang-orang yang seharusnya tabiat dan wataknya kita pun bisa mencontoh, menetapi apa yang terbiasa dari mereka, wa yultafu haulahum, dan berkumpul, nah, mengelilingi mereka para ulama. Fa innan nasa fi ghayatil ihtiyaji ila haula'il ulama. Karena sesungguhnya manusia ini, sesungguhnya ya, mereka ini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan kepada para ulama. Mereka tidak bisa jauh dengan para ulama, tidak bisa jauh dari majelis para ulama. Mereka tidak bisa tidak menyandarkan diri kepada para ulama, atau mereka ini tidaklah bisa mengambil contoh-contoh dari kehidupan selain dari kehidupan para ulama. Karena itu mereka, manusia ini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan kepada para ulama. Bal hajatuna ilaihim nahnu ashaddu min hajatina ila ta'ami wasyarab. Bahkan kita lebih membutuhkan kepada para ulama dibanding dengan kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kalau seandainya kita perlu bahkan sudah menjadi sebuah kebutuhan yang pokok, tidak bisa tidak dihindarkan, ya, atau tidak bisa dihindarkan kebutuhan kita kepada kebutuhan pokok ini. Setiap harinya perlu untuk mendapatkan makanan, perlu untuk mendapatkan minuman, ya. Sehingga kalau orang Ambon bilang apa? Eh, seng makan mati, makan seng mati. Tidak makan kita mati, katanya. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan kebutuhan para ulama, kebutuhan kita kepada para ulama ini lebih lagi dibanding kebutuhan-kebutuhan kita terhadap kebutuhan pokok tadi. Sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala wa radhiya anhu حينما ذكر حاجة الناس إلى العلماء قال, ketika beliau menyebutkan tentang kebutuhan manusia kepada para ulama, beliau mengatakan annasu muhtajuna ila al-ilmi akthar min hajatihim ila at-ta'ami wash-sharabi li'anna at-ta'ama wash-sharaba yuhtaju ilayhi fil yawmi marratan aw marrataini wal ilmu yahtaju ilayhi bi'adadil anfar. Perhatikan, ini kalamnya kalam siapa? Kalam Imam Ahmad. Salam. Beliau menerangkan bahwasannya, nah, seorang imam, ya, menerangkan tentang kebutuhan manusia terhadap para ulama. Artinya, beliau sendiri masih memposisikan sebagai orang yang mengajak manusia yang lainnya, sebagai orang yang butuh terhadap para ulama. Beliau menggambarkan dalam perkataannya, annasu muhtajuna ilal ilmi akthar min hajatihim ila ta'ami wa syarab. Manusia itu sebetulnya adalah orang-orang yang sangat membutuhkan kepada ilmu lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minumannya. Kenapa? Li'anna at-ta'ama wash-sharaba yuhtaju ilayhi fil yawmi marrah aw marratain. Karena kata beliau, kalau makanan atau minuman ini sehari paling dibutuhkan sekali atau dua kali, kata beliau. Wal ilmu yuhtaju ilayhi bi'adadil anfas. Sementara ilmu ini, ya, dibutuhkan oleh mereka sebanyak desahan nafas seseorang. Maka setiap nafas-nafas yang kita keluarkan ini semuanya membutuhkan kepada ilmu. Arti tidak cukup sekali dua kali kita cukup dengan ilmu tersebut. Nah, dan ini memang bisa dibuktikan bagaimana kita harus disertai dengan ilmu dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim saja, pribadi seorang muslim saja. Hitung sehari-harinya, ternyata banyak ilmu yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita, untuk melangkahkan kaki, untuk membuka mata, untuk mengeluarkan lidah, untuk memasang telinga. Nah, untuk hal apapun yang kita lakukan, semuanya butuh kepada ilmu. Bahkan untuk bersihkan hati atau apa yang terlintas dalam pikiran ketika kita menyimpulkan atau menilai sesuatu, itu perlu kepada ilmu. Untuk memutuskan sesuatu perlu kepada ilmu. Ketika ayak keretek nyenahate, perlu juga untuk dibarengi dengan ilmu. Maka tidak pernah kita akan selesai kebutuhan kita kepada ilmu. Ya. Belum lagi ketika kita sudah berhubungan dengan yang lainnya. Belum berhubungan dengan luar. Ya. Berhubungan dengan istri. Berhubungan dengan anak-anak. Dengan keluarga, semuanya perlu kepada ilmu. Mengambil langkah-langkah apapun yang kita lakukan, nah, maka semuanya perlu kepada ilmu. Maka ini pantas kalau misalkan Al-Imam Ahmad mengisyaratkan bahwasannya kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih lebih dibandingkan dengan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Artinya seseorang ini tidak bisa dia mencukupkan ilmu itu seperti yang dia pikirkan. Cukuplah ngaji masa kali gitu misalkan, seminggu sekali. Jadi anggapannya satu aktivitas yang bisa menyeimbangkan antara dunia dengan ilmu. Padahal enggak bisa diseimbangkan. Ya. Tidak bisa diseimbangkan antara dunia dengan ilmu. Tetap dalam perintahnya juga, wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Perhatikan perintahnya dalam ayat tersebut. Wabtaghi, cari. Perintah ini betul-betul jelas, tegas, khusus kalimatnya. Wabtaghi fima atakallah fima atakallahu ad-daral akhirah. Cari, usahakan dengan serius ya, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu dari urusan darul akhirah. Nah, darul akhirah. Wala tansa, tapi jangan kamu lupakan. Jangan kamu lupakan kehidupanmu di akhirat. Nasibat, bagianmu. Bagianmu di akhirat. Apa di dunia. Sehingga jangan sampai kita mengingatkan seseorang atau anak kita, kada poho salat. Jangan lupa salat. Di balik eta, tong poho dahar. Jangan lupa makan. Ya, kenapa harus lupa salat? Salat itu adalah darul akhirah. Kada, jangan tong poho nyiar ilmu agama. Kok tong poho nyiar ilmu agama? Itu mah yang inti, tong poho nyiar ilmu dunia. Bisi duk-duk teuing kana masalah agama, dunia terlupakan. Tapi karena sudah berbalik, kadang-kadang kita mengingatkan tong poho salat. Nah, tong poho salat. Berarti ini orang sudah tidak paham lagi tugas dia di dunia ini. Tugas dia di dunia ini asalnya juga diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk ibadah. Untuk darul akhirah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat lain, "Wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah." Darul akhirah. Nah, wala tansa nasibak minad dunya. Baik. Jadi demikian kata Imam Ahmad bahwasanya kita adalah orang-orang yang sangat membutuhkan kepada ilmu. Wa min aina yu'khadhul ilm? Kemudian sementara itu dari mana ilmu itu kita ambil? Illa ala ashabihi wa yuhsalu min arbabihi. Kalau ilmu itu bukan kita ambil dari ashabul ilm, yakni dari para ulama, ya, dari orang-orang yang memang memiliki ilmu. Fa idza arada al-insanu dzalika fa 'alaihi an yartabita biha ula alladziina a'la Allahu subhanahu wa ta'ala manzilatahu. Kalau seandainya orang itu benar-benar pengen ilmu, ingin memiliki ilmu, fa 'alaihi an yartabita biha ula alladzi a'la Allah subhanahu wa ta'ala manzilatahu. Maka sudah seharusnya dia betul-betul menyandarkan diri, mengikat diri, menyambungkan dengan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Nah, wa rafa'a maqamahum wa 'azzama sya'nahum subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan kedudukannya dan betul-betul mengagungkan jati diri mereka sebagai ulama, orang-orang yang telah Allah berikan ilmu. Alladzina utu al-ilm. Fa innal irtibata bil ulama wa a'ni bihim kama kutu ulama us-sunnah. Karena sesungguhnya menghubungkan diri dengan para ulama, Syekh kembali menegaskan yang dimaksud oleh beliau para ulama ini adalah sebagaimana aku katakan Kata Syekh, ulama sunnah, yakni ulama sunnah. Fa innal irtibat bil ulama bittafaqquhi alaihim awalan. Al-irtibat bil ulama, yang pertama yang harus difahami itu adalah at-tafaqquh alaihim, memahami siapa para ulama itu. Nah, ini yang pertama kita pelajari, bagaimana para ulama dalam hadyuhum wa samtuhum, ya, dari sosok mereka, sehingga nanti Asy-Syaikh ini menerangkan sebagaimana para ulama yang lainnya, bahwasanya yang perlu untuk diambil dari mereka yang pertama itu adalah apa, sosoknya. Jadi bukan hanya kita mengambil ilmunya, tapi bagaimana akhlak para ulama itu. Maka mengikat atau menghubungkan diri dengan para ulama itu, yang pertama kita harus pahami mereka. Wa akhdhil ilmi anhum thaniyan. Dan yang kedua kata Syekh adalah mengambil ilmu dari mereka. Fi jami'i abwabihi. Dalam berbagai sisinya. Wa talaqqil mu'taqad as-salim anhum. Juga mengambil akidah yang sahihah dari mereka. Wa akhdhil manhajis sawiyil qawimi minhum. Juga mengambil manhaj yang lurus, yang kokoh dari para ulama. Tidak hanya sekedar mengambil ilmunya, tidak hanya mengambil sebagian dari ulama tersebut, ya, tanpa mengambil manhaj yang diajarkan oleh para ulama, ya, karena banyak di antara orang-orang hari ini, ya, mereka hanya mengambil sebagian, ya, sebagaimana hal ini terjadi pada orang-orang yang pengecut dari kalangan orang-orang Yahudi. Nah, di mana mereka yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd, mengambil apa yang sesuai, yang mendukung mereka, tapi ketika dirasa atau dilihat dari ulama ini mengajarkan manhaj yang seharusnya diambil, dia mempunyai pandangan tersendiri. Waduh, kalau seperti ini yang diajarkannya, atau saya mengambil seperti apa yang diajarkan oleh alim ini, kayaknya tidak mungkin. Ininya tidak diambil. Ya. Dan ini banyak dari kalangan orang-orang hari ini, bahkan yang ekstrimnya, ya, mereka mengambil ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih misalkan, atau akidah, tapi dari sisi-sisi yang lain mereka ngambil dari ulama yang mereka anggap itu adalah cocok. Nah, hadza muhimun jiddan. Ini adalah perkara yang sangat penting sekali kata Syekh. Wala siyama fiha fi waqtil fitan. Terutama di saat-saat fitnah. Di saat-saat fitnah kita mengambil ilmu, juga mengambil manhaj dari para ulama. Fitnah yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa ya'ti 'ala an-nasi zaman. Nanti akan datang satu masa di mana la yaslamu lidinin dinuhu. Di mana agama seseorang, yakni bukan agama seseorang yang tidak punya fondasi agama, ya, orang yang katanya dia adalah terkenal sebagai orang yang mutadayyin, tahu sunnah, tahu hukum-hukum, la yaslamu dinuhu. Kata Rasulullah SAW, nanti akan datang masa-masa itu orang yang seperti ini tidak selamat agamanya. Dia akan diterpa dengan fitnah. Dia akan hanyut dalam fitnah. illa man farra bidinihi min syahiq ila syahiq. Naam. Wa min hujrin ila hujrin wa min juhrin ila juhrin. Kecuali orang yang lari menyelamatkan agamanya dari lembah ke lembah, dari sarang binatang ke sarang binatang yang lainnya. Digambarkan bukan dari rumah ke vila, dari vila ke vila, min juhrin ila juhrin, demi menyelamatkan agamanya. Artinya tidak terbayang yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya zaman itu betul-betul sebuah fitnah. Salam. Sebuah fitnah yang sangat menuntut orang sampai harus seperti itu dalam rangka menyelamatkan agama. Dia tidak kemudian diam, ya, duduk, menyandarkan keadaan dengan apa diri dengan keadaan yang berlaku pada dirinya. Lah. Tapi ketika itu fitnah akan datang dan orang yang betul-betul ingin menyelamatkan agamanya farro bidini, lari dia. Lari menyelamatkan agamanya. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan min syaik ila syaik. Ya. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang mempunyai prinsip yang salah. Orang-orang ISIS mungkin sekarang sedang berpikir ini, dia sedang mengamalkan amalan ini. Syahid ila syahid. Mereka hidup di hutan-hutan sekarang. Apa yang mereka bawa? Agama yang mereka bawa, menurut mereka. Sampai mereka tinggalkan keluarganya, atau mungkin ada yang dibawa keluarganya bersama mereka, ditempatkan di tempat yang kata mereka aman untuk menyelamatkan agamanya. Sehingga mereka betul-betul hidup di sarang macan. Coba, ini mereka yang memegang prinsip yang salah menurut para ulama. Nah, tapi mereka berani mengambil langkah keputusan seperti itu dengan membawa senjata. Nah, dan itulah keadaan yang memang nah, seharusnya juga Ahlus Sunnah paling depan memperhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah ini untuk mengejar para ulama. Di mana ulama berada, maka dia kejar ulama tersebut untuk keselamatan diri dan keluarganya. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nah, saling berkaitan. Kenapa orang harus seperti itu? Karena dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan badiru bil a'mali fitanan taqita'il lailil mudlim. Segera-segera kalian untuk beramal, untuk melakukan satu aktivitas yang akan menyelamatkan kalian dari fitnah. Fitanan, sebelum fitnah itu datang. Sebab fitnah itu seperti potongan-potongan malam. Sampai-sampai diceritakan rawi ini ragu apakah Rasulullah SAW menyebutkan yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Karena enggak percaya kalau misalkan seseorang itu betul-betul akan didapati pagi hari dalam keadaan mu'min, sore hari dalam keadaan kafir. Nah, atau sebaliknya, ini menandakan bahwasannya fitnah itu sangat mengerikan. Ya. Dia sampai mau menjual agamanya dengan perkara-perkara dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Demikianlah fitnah sampai seseorang dia tidak merasa kalau agamanya dia sudah tukar dengan dunia. Dengan kesibukan-kesibukan dunia. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan fitnah itu, beliau mengatakan yusiku an yakuna khairu malil muslimi ghanamun yattabi'u biha sya'fal jibal wa mawaqi'al qatr yafirru bidinihi minal fitan. Akan datang sebuah masa, ya, satu waktu di mana harta seorang muslim itu yang khairu malil muslim, sebaik-baiknya harta seorang muslim itu bukan motor, bukan mobil, bukan pula pekerjaan yang biasa dia selami sehari-harinya. Tapi sebaik-baiknya harta seorang muslim itu nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghanamun yattabi'u biha sya'fal jibal. Kambing yang dia bawa-bawa ke lembah-lembah, ke gunung-gunung. Nah, ke tempat di mana di situ air bisa kumpul. Kemudian dia dirikan kemah dengan membawa kambing-kambing tersebut. Yafirru bidinihi minal fitan. Hal itu dia lakukan karena lari demi menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnah. Dia jauhi. Demikianlah keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang memang betul-betul ingin menyelamatkan dirinya dari fitnah. Apakah fitnah syahwat ataukah fitnah syubhat, lari. Betul-betul dia menjauhi fitnah-fitnah tersebut demi terselamatkannya agama. Nah, maka di masa-masa fitnah ini, فَإِنَّهُ يَشْتَدُّ أَكْثَرْ وَأَكْثَرْ وَيُسْبِهُ الْأَمْرْ فِي غَيَةِ الْأَهْمِيَةِ. Maka dikala fitnah-fitnah itu memang terjadi, maka keadaannya atau perkara yang berkaitan dengan irtibat kita terhadap para ulama ini menjadi perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat-sangat betul-betul dirasakan adalah sebagai perkara yang sangat penting untuk kita tumbuhkan dalam diri kita, untuk selalu terhubung, terikat kepada orang-orang yang disebut dengan alim atau ulama. Fi hadza yani fi hadza al-waqt al-ismah wal aman bi'idnillahi jalla wa'ala min az-zayghi wal inhiraf wal wuqu' fi ad-dalal wa ittiba' al-hawa wa rukub al-mukhalafah. Karena dalam waktu-waktu seperti itu, ketika datang fitnah itu pada seseorang atau pada sebuah kondisi, maka disitulah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita akan terjaga. Kita akan aman dari ketergelinciran, dari penyimpangan, dari terjatuh kepada kesesatan, dari mengikuti hawa nafsu, dan dari melakukan penyelisihan-penyelisihan terhadap syariat. Ketika kita dekat dengan para ulama, ketika kita selalu menerima atau menimba, mengambil ilmu dari para ulama, maka kemungkinan-kemungkinan untuk menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk terjatuh kepada kesesatan atau mengikuti hawa nafsu, itu akan terjaga. Fa inna irtibata biha ulai ulama fi kulli waqt wa fi waqtil fitan naf'uhu 'adzim. Maka sesungguhnya keterikatan seseorang kepada para ulama di setiap waktu, terutama di waktu-waktu fitnah, waktu-waktu fitnah itu terjadi, maka manfaatnya sangat besar sekali. Wa hum amanun bi idznillah tabaraka wa ta'ala. Mereka adalah sumber keamanan untuk manusia dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Idh yubayyinuna lahumul haqqa. Karena sungguhnya mereka, para ulama itu, adalah orang-orang yang akan menjelaskan kepada manusia al-haq. Wa yubayyinuna al-batil. Juga akan menjelaskan kepada mereka tentang kebatilan. Sehingga manusia yang tadinya tidak tahu tentang al-haq, tidak tahu tentang batil, akan menjadi tahu. Wa yursiduna al-khalqa. Dan para ulama ini adalah orang-orang yang akan membimbing umat seluruhnya kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam lahum min al-atharil 'azimah 'ala an-nas. Betapa banyak pengaruh mereka yang besar kepada manusia. Wa kam qad madahahum Allah fi kitabihi kama sami'na fi ba'd al-ayat. Dan begitu banyak juga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah kita dengar dari sebagian ayat memuji para ulama. Wa madahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memuji mereka di dalam sunnahnya. Wa mathalahum wa syabbahahum bil qamari ليلة البدر على سائر الكواكب. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyerupakan mereka, mempermisalkan mereka dengan al-qamar lailatul badr, dengan bulan tapi pada saat malam bulan purnama, ya, di mana keutamaannya lebih dibandingkan dengan sairul kawakib yang ada bintang-bintang di langit. Fa hadha tashbih jama'a fihi kamal al-jamal fi anfusihim. Maka penyerupaan ini telah mencakup pada diri ulama kamal al-jamal fi anfusihim, kesempurnaan atau kesempurnaan yang ada pada diri-diri mereka dari sisi bagusnya penampakan diri-diri mereka secara zatnya, ya, sebagaimana al-badar, ya, qamar, ya, pada malam Lailatul Badar. Fal badru jamilun fi nafsihi lailata iktimalihi. Sebagaimana bulan itu sangat indah, sangat bagus ketika dia terlihat kesempurnaannya pada malam Lailatul Badar, ya. Yakni malam ke-15, malam ke-15, atau kata Ibnu Qayyim, kata Syekh, Lailatul Sitr ba'da tsaman, malam ke-6 setelah 8, artinya malam ke-15. Pada malam ke-15 maka penampakan bulan itu sangat indah, ya, bulan itu sendiri dari sisi wujud bulannya, ketika kita terlihat bulan itu sempurna, terlihat tidak ada satupun yang tersembunyi, tertutup dengan kabut atau awan, tapi nampak seluruhnya bulatan itu dengan cahayanya. Qad tajammalu fi anfusihim bi jamalil ilmi wa atharil ibadati alaihim wal istiqamati ala amrillah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama ini, mereka telah terlihat indah dengan keindahan ilmu yang ada pada dirinya, dengan pengaruh dari ibadah yang mereka jadikan sebagai rutinitas dalam kehidupan mereka, juga istiqomahnya mereka di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka unsur-unsur yang terdapat pada diri para ulama ini membuat penampakan mereka adalah orang-orang yang sangat terlihat karismatik, yang patut untuk dijadikan sebagai tauladan, ya, sebagai panutan, dan orang-orang yang untuk diikuti oleh manusia-manusia yang lainnya, terkhusus oleh talibul ilm. Wa dhahara dhalika al-jamalu fi wujuhihim, dan keindahan itu tampak pada wajah-wajah mereka, wa fi hadihim wa samtihim, pada sosok mereka, dari gaya mereka bicara, dari cara mereka berjalan, dari tampilan yang kita lihat dari diri mereka, maka ini menunjukkan pada sosok yang penuh dengan karismatik. Wa hadha wajhul musyabahati minhum lil badar, dan ini adalah satu sisi dari wajhul musyabaha atau wajhul syibh, ya, sisi kesamaan mereka dengan al-badar. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan mereka, para ulama, dengan bulan, pada bulan purnama, ya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syabbahahum bil qamar, fa wajhu syibh, wajah syibihnya, sisi kesamaannya dari sisi ini, ketika bulan itu tampak indah terlihat, maka demikian juga dengan sosok para ulama, maka ketampanan mereka, bagusnya mereka terlihat dari sisi atau sosok wajah, bahkan kepribadian mereka secara dzatnya. Wa dhahara minhum kamalul inara ba'da kamalil jamal, juga tampak dari para ulama ini sempurnanya cahaya mereka, ya, setelah sempurnanya zat sisi sosok tubuh mereka yang begitu karismatik terlihat, ya, maka nampak pula dari mereka kamal al-inara, bagaimana mereka sempurnanya ketika mereka menerangi dengan ilmunya. Kamalul inarati fa inna al-qamar ashaddu ma yakunu inaratan lailatul badr. Kata Syekh, al-qamar tadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak cahayanya itu sangat sempurna, yaitu pada Lailatul Badar. Ya, sudah kita mafhumi bahwasanya bulan cahayanya itu akan lebih tampak sempurna ya ketika itu pada malam Lailatul Badar. Kita bisa lihat pada malam ke-15 bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan itu sempurna. Bentuknya sempurna juga cahayanya. Wa asyaddu ma yakun wa ahsan ma yakun jamalan Lailatul Badar. Lailata iktimali nurihi wa safaihi wa bahaihi fahakadha ulama. Jadi bulan ketika pada malam Lailatul Badar, maka keadaan yang paling sempurna, terlihat bagus, terlihat indah, terlihat bersih, bahkan cahayanya pun terlihat sempurna itu pada malam Lailatul Badar. Fahakadha ulama. Demikianlah para ulama. Wa hum ma'a dzalika murtafi'una 'alan nas. Para ulama di samping seperti itu murtafi'un wa mutarafi'una an wasaqid dunya alladhi bi aydihim. Mereka tinggi ya. Mereka tinggi kedudukannya di atas manusia yang lainnya, juga mereka dijauhkan dari kotoran-kotoran dunia yang ada pada manusia ya, yang ada pada tangan-tangan manusia. Fayasilu nuruhum ilan nasi ma'artifai makanatihim. Cahayanya sampai kepada manusia, tapi kedudukannya tinggi dibandingkan dengan keumuman manusia yang lainnya. Ya, karena tingginya kedudukan mereka, sebagaimana bulan. Ya, sebagaimana bulan, cahayanya sampai kepada manusia, tapi tempatnya tinggi di atas sana daripada manusia. Fahum qaribuna ilan nas ba'iduna an dunyakum. Para ulama ini dekat dengan manusia tapi jauh dengan dunianya, dan juga jauh dari kotoran-kotoran dunia. Kal qamari qaribun ilan nasi binaf'ihi wa nurihi ba'idun anhum. Sebagaimana keadaannya bulan yang dekat kepada manusia manfaatnya, cahayanya, tapi bulan ini ba'idun anhum, jauh posisinya dengan manusia. Fala yanalunahu wala yudannisunahu. Mereka tidak bisa meraih bulan tersebut, juga tidak bisa mengganggu, mengotori bulan tersebut. Hakadha humul ulama. Demikianlah para ulama. Ulama as-sunnah alladzina madahahumullahu. Yaitu ulama as-sunnah yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh menyebutkan sebuah syair. Wa kam fi kitabillahi min madhatin lahum yakadu biha dzul ilmi fawqa as-saha yasmu. Betapa banyak dalam kitab Allah Subhanahu wa taala tentang pujian-pujian kepada para ulama. Hampir-hampir kedudukan mereka, para ulama itu di atas bintang-bintang mereka. Tinggi kedudukannya. Wa kam khabarun fi fadlihim sahha musnadan 'anil Mustafa fas'al bihi man lahu 'ilmu. Betapa banyak pula khabar dalam hadis-hadis ya, yang sahih secara sanadnya, yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan para ulama. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ya, fas'al bihi man lahu 'ilmu, maka tanyalah kepada orang-orang yang memang tahu ilmunya tentang khabar-khabar tersebut. Walastu bimuhsin fadlahum in dzakartuhu wa qad kalla an ihsa'ihin nathr wan nadam. Kata Syekh, bukanlah aku menghitung-hitung keutamaan mereka jika aku menyebutkannya tentang bagaimana keutamaan-keutamaan para ulama, tapi sungguh an-nathr wan nadam, syair-syair ataupun nadam-nadam yang lainnya, mereka sudah lelah menghitung keutamaan-keutamaan para ulama. Artinya memang terlalu banyak bagaimana pujian-pujian para ulama, sehingga banyak orang-orang yang memanfaatkan ya tentang keadaan seperti ini, sehingga banyak orang-orang yang tertipu dengan keadaannya, dengan ilmu yang dia raih sedikit dia sudah ingin menduduki kedudukan para ulama. Atau banyak juga orang-orang yang tertipu dengan para ulama yang ternyata mereka bukan ulama sunnah, tapi mereka adalah orang-orang yang tergolong kepada para ulama yang disebut dengan ulama as-su. Qala hafizahullah ta'ala, fadlul ulama la yuwafihi tarsun wala kitab. Keutamaan para ulama ini tidaklah cukup ya ditulis, dihitung, ditampung oleh kertas-kertas ataupun oleh kitab-kitab. Wa kam qad kataba ulama'ul islami fi fada'il ulama wa bayani ma hum 'alaihi min al-makanatil 'azimah war rafi'ah. Dan betapa banyaknya para ulama telah menulis keutamaan-keutamaan yang ada pada ulama, juga menjelaskan kedudukan yang besar dan yang tinggi yang ada pada mereka. Haulai humul ladina yurtabatu bihim. Mereka lah yang seharusnya kita menyandarkan diri. Yurtabatu bihaul ulama alladina afnau a'maruhum fi ma'rifati ahkami syari'ati wa tahsiliha. Mengikat atau menghubungkan kita kepada mereka, para ulama, di mana mereka adalah orang-orang yang telah menghabiskan umurnya untuk mengetahui hukum-hukum syariat. Nah, untuk menghasilkan atau meraih ilmu-ilmu yang diturunkan kepada Nabiullah, ya kepada para nabi-nabi, ma'rifatil halalil wa haram, wal ilmi bi kitabillahi tabaraka wa ta'ala, wa sunnati an-nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, nah, ma'rifatan binasikhihima wa mansukhihima, wa mutlaqihima wa muqayyadihima wa mujmalihima wa mufassarihima. Mereka mengetahui hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui syariat tentang halal dan haram, mengetahui kitab Allah tabaraka wa ta'ala dan sunnahnya, mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan nasikh wal mansukh yang ada pada Al-Quran dan sunnah, mengetahui yang mutlaknya, mengetahui yang muqayyadnya, artinya pengetahuan yang sempurna ya, yang mereka fahami dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa hakada ma'rifatuhum bi aqwali sahabati radiyallahu anhum wa bi ijma'il ulama wa masail al-fiqhil mujma' alaiha wal mukhtalafi fiha. Demikian juga mereka adalah orang-orang yang telah mengetahui aqwal para sahabat, ijma'nya para ulama, dan perkara-perkara fikih, apakah perkara yang disepakati ataukah perkara-perkara yang masih diperselisihkan. Haulai humul ulama, demikianlah keadaannya para ulama. Alladzina idza qulna al-ulama fa haulai humul ulama alladzina istaghraqu al-awqatil kathi kathirata at-tawilata wastanfadu al-juhd al-kabir wa qata'u al-kathir min a'marihim hatta wasalu ila hadhihi al-manzilah. Jadi kata Syekh, kalau kami sudah menyebutkan kalimat al-ulama, maka ulama yang dimaksud mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul sudah menghabiskan waktunya yang banyak itu, yang lama itu ya, untuk ilmu, yang mereka sudah mencurahkan kesungguh-sungguhannya, mereka betul-betul sudah menghabiskan waktunya, umurnya, sehingga mereka sampai kepada kedudukan yang seperti ini, seperti sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina uutuu minkum walladziina uutuu al-'ilma darajat, ya. Derajat mereka di dunia, juga derajat mereka di akhirat. La na'ni bihim kulla man takhallala bilisanihi takhallala al-baqir bilisaniha aw kataba kalimatain aw kataba maqalan wa huwa la yazalu yajhalu akthar al-ahkam asy-syar'iyyah. Jadi yang dimaksud oleh beliau bukanlah orang-orang yang hanya pandai memainkan lisan atau hanya bisa mengatakan sepatah dua patah kata sebagai kalimat-kalimat orasi ataupun penjelasan-penjelasan dari ta'lim misalnya, atau kataba kalimatain, atau bukan juga mereka yang hanya sudah bisa menulis satu dua kalimat atau bahkan satu makalah, ya, tapi sementara mereka ini adalah orang-orang yang masih keadaannya lebih tidak tahu tentang hukum-hukum syariat. Fa inna hadhihi musibatun qad waqa'a fiha al-kathir minan nas fi hadzal zaman. Karena sesungguhnya ini adalah musibah yang memang sudah benar-benar terjadi di kebanyakan manusia pada hari ini. Wala siyama man yantasibu ila talabil ilm, terutama kepada orang-orang yang menyandarkan dirinya sebagai talabul ilm, ya. Tulabul ilmi ba'duhum sara ma'a ba'd ya'wi ba'duhum ila ba'd. Di mana tulab al-ilm, ya, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada talabul ilm sebagai talibul ilmi ini, sebagian dari mereka itu sudah menjadi orang-orang yang salah satu atau sebagian mereka sudah saling mengandalkan antara mereka sendiri. Wa ja'alu al-mudzakarah mudarasah, di mana mereka menjadikan mudzakarah itu mudarasah, bahkan menjadikannya sebagai iftar. Artinya yang tadinya antara thullabul ilmi ini ketika membacakan sesuatu, mendengarkan sesuatu itu hanya sebatas sebagai mudzakarah, hanya untuk murojaah, ya, saling mengingatkan, saling menghafalkan, kemudian mengulas apa yang telah didengar dari syekhnya. Tapi sekarang sudah berubah menjadi mudarasah. Ya, betul-betul dia menjadikan ini sebagai fatwa. Kadang-kadang seorang bertanya, kemudian dia sudah memposisikannya diri sebagai orang yang sudah bisa menjelaskan segalanya. Ya. Waja'aluha ta'liman. Bahkan mereka menjadikan sebagian dengan sebagainya itu adalah kegiatan belajar mengajar. Badal an yaltaqiya thullab fi ma bainahum ba'da an yafulu min indi masyayikhihim yatadzakkaruna al-ilm liyahfadhu. Ini artinya pergeseran yang sudah terjadi, ya, ketika para thullab ini bertemu dengan mereka setelah mereka mengambil ilmu dari masyayikh mereka, ya. Yang tadinya kegiatan hanya sebatas mudzakarah, kemudian untuk menghafal ilmu yang sudah mereka ambil dari syekhnya, ini mereka malah menjadikannya sebagai ta'liman. Wa sara ba'duhum li ba'din mudarrisan. Sebagian kepada sebagiannya lagi sudah menempatkan atau memposisikannya diri sebagai pengajar. Wa stagna ba'du talabah bi ba'din, sehingga sebagian talabah pun mencukupkan dengan sebagian dari mereka. Wa tarakul masyayikha wadhihaba ilaihim wal iltifafi hawlahum wa fatahum bidzalika al khair wa waqa'u fil jahli wa hum la ya'lamun. Sehingga mereka meninggalkan syekh, meninggalkan gurunya, juga tidak pergi kepada mereka, tidak mengumpul di sekitar mereka, ya, sehingga mereka kehilangan hal-hal yang bermanfaat, ya, untuk mereka sendiri, dan akhirnya mereka terjatuh kepada kejahilan sehingga mereka tetap dalam keadaan mereka tidak tahu. Ini pergeseran-pergeseran yang terjadi, kata syekh, hari ini. Ini mengingatkan salafiyin di Maghrib ketika itu untuk tidak terjadi seperti itu, di mana kadang-kadang seseorang mencukupkan dengan orang-orang yang ditokohkan di daerahnya, sementara daerah tersebut, ya, sebetulnya orang tersebut belum pantas untuk menjadi seorang tokoh, seorang ustaz, seorang alim. Tapi dia harus senantiasa terhubung, pergi kepada seorang alim yang ada di daerah yang lainnya. Ya, tidak mencukupkan seperti itu, kata Syekh. Tapi dia tetap harus mengejar siapa alim di tengah-tengah ahlu sunnah yang ada di daerah tersebut, maka dia harus senantiasa terhubung kepada alim tersebut untuk mengambil faidah-faidah yang ada pada ilmunya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Asy-Syaikh menyampaikan perkara yang merupakan kelanjutan dari apa yang telah kita sampaikan pada waktu sebelumnya, bahwasannya betapa pentingnya kita kepada sosok seorang ulama. Dan subhanallah, memang takdirnya bahwa kita adalah orang-orang yang memang hidup di daerah yang sulit kita mendapatkan sosok-sosok yang dimaksudkan oleh Asy-Syaikh dalam nasihat-nasihatnya ini. Tapi paling tidak alhamdulillah, kita sudah diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana asatidz mereka orang-orang yang telah mengalami perjalanan dengan para ulama, dan mereka juga adalah orang-orang yang juga telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya, sehingga kita pun bisa mengambil faidah-faidah dari mereka, dan juga banyak dari para mustafid yang lainnya yang juga mereka terasuh oleh para asatidz yang masih terhubung dengan para ulama. Oleh karena itu, maka kita seyogianya ketika kita tidak bisa mengambil satu perkara yang memang ideal, tapi kita tidak boleh untuk meninggalkan keseluruhan. Ma la yutraku kulluhu la yutraku julluhu. Kalau seandainya kita tidak bisa mengambil sesuatu yang ideal, tapi kita tidak boleh meninggalkan sesuatu yang itu sebagai perkara yang termasuk kepada yang diisyaratkan. Sehingga mudah-mudahan orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, dari orang-orang yang mustafidin ya, dengan ilmu-ilmu para ulama, maka mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari mereka, kemudian mendengarkan apa yang dibacakan dari paparan-paparan para ulama, kemudian nasihat-nasihat para ulama, agar kita juga tetap pada hakikatnya terhubung dengan ilmu-ilmu mereka dan nasihat-nasihat mereka, sehingga kita akan semakin terjaga dari sisi akidah, dari sisi manhaj, dari sisi muamalah, dari perkara-perkara sunnah yang seharusnya ada pada diri kita sebagai ahlu sunnah. Dan tentunya mudah-mudahan hal ini juga mendatangkan sebuah barokah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita, apakah dengan memunculkan orang-orang yang memang alim di tengah-tengah mereka, ataukah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan seorang alim di tengah-tengah mereka, ataukah barokah-barokah yang lainnya yang memang kita pun tidak akan tahu tentang barokah-barokah tersebut. Tapi kita intinya adalah bagaimana kita menetapkan pada jalur atau kondisi yang memang diharuskan oleh sunnah kepada mereka yang telah mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah, sebagai muslim yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah dengan bimbingan para ulama. Tapi rupanya kita akan cukupkan dulu sampai di sini insyaallah kajian kita, sebagaimana yang kita rencanakan bahwasannya mungkin pertemuan kita akan batasi sampai jam 11 ya. Barangkali kita harus adakan sebuah diskusi atau pembicaraan-pembicaraan yang bermakna lagi di samping kajian yang kita sampaikan dengan membacakan tulisan yang berjudul Ahamiyatul Irtibat Bil Ulama ini, atau ada hal-hal yang perlu ilangi, yang perlu kita ketahui bersama, di samping dengan rencana taklim yang juga masih berjalan di Bandung ya, jam 2 insyaallah kita akan mulai. Jadi mungkin ana berangkat di sini setelah zuhur. Jadi kita ada waktu untuk berbincang-bincang sampai zuhur insyaallah dari jam 11. Jadi kalau bisa mulai jam 9 alhamdulillah. atau setengah 10, alhamdulillah. Yang penting kita tidak lewat jam 10. Ya. Kalau mau jam 10 juga tidak apa-apa. Nah, yang penting insya Allah kita akan mencukupkan pertemuan dars kita sampai jam 11 insya Allah. Baik, naktafi bihadzal qadar. Allahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.